Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur menyanjung dan memuji Allah azza wa jalla atas karunia dan taufiknya kepada kita. Allah mudahkan kita dalam kesempatan pagi ini menghadiri ibadah salat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah, para malaikat yang bertugas siang dan berjaga malam, bertemu pada waktu subuh dalam menjalankan tugas mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati salat ini sebagai salat terbaik berjamaah di subuh pada hari Jumat. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu dari pesan-pesan Rasulullah di saat beliau melaksanakan haji wada telah kita sebutkan beberapa penggalan dari pesan dan wasiat terakhir beliau sebagaimana disampaikan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada dan beliau menyatakan, "Inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum," syaitan berputus asa untuk disembah di bumi kalian, "walakin radhiya an yuta'a fi ma siwa dzalika," namun dia suka rida untuk ditaati pada selain itu, "mimma tuhaqiruna min a'malikum fahdharu," dari apa-apa yang kalian remehkan dari amalan kalian, maka berhati-hatilah. Poin ini sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Selanjutnya, Rasulullah dalam kesempatan khutbah tersebut berpesan, "Inni qad taraktu fiikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyyih." Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan bagi kita di dalam berpedoman kecuali dengan menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman dalam hidup kita. Demikian pula disebutkan dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah kepada manusia di atas kendaraan beliau, di atas unta beliau pada haji wada, di mana beliau menyatakan, 'Ya ayyuhan nas,' wahai sekalian manusia, 'Ati'u rabbakum,' taatilah Rabb kalian, 'Wasallu khamsakum,' salatlah lima waktu kalian, 'Wa'addu zakata amwalikum,' tunaikan zakat dari harta kalian, 'Wasumu syahrakum,' dan berpuasalah di bulan kalian, yakni bulan Ramadan, 'Wa'ati'u dha amrikum,' tadkhulu jannata rabbikum, dan taati orang yang memerintah di antara kalian, maka kalian akan masuk jannah Rabb kalian." Nasihat yang ringkas tentunya, namun mengandung pesan yang sangat dalam. Ini adalah pokok agama yang sangat penting. Terkandung padanya kemaslahatan hamba dan kemaslahatan negeri secara umum. Rasulullah berpesan agar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpuasa atau menunaikan salat, di samping salat itu adalah kebaikan bagi diri kita, dia pula menjadi kebaikan bagi negeri kita. Salat sebagai ibadah yang paling pertama di yaumul qiyamah akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia menjadi pedoman tentang baiknya semua amalan yang ada pada hamba. Oleh karena itu tidak boleh ada seorang pun yang bermudah-mudahan meremehkan ibadah salat. Dari sisi pelaksanaannya, kekhusyuannya, ketepatan dalam penunaiannya harus benar-benar menjadi perhatian. Salat itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seseorang tercegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dalam kehidupan masyarakat tidak akan mungkin ada keonaran, tidak akan mungkin ada kemaksiatan, tidak akan mungkin ada kemungkaran, maka dia menjadi sebab keamanan negeri. Demikian pula, wa'addu zakata amwalikum, tunaikan zakat dari harta-harta kalian. Di samping harta itu, barakallahu fikum, yang Allah gambarkan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat dari harta mereka yang akan membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Di sisi lain bahwa dia akan menghilangkan bibit-bibit permusuhan dan kedengkian antara orang kaya dengan orang miskin. Akan tercipta dengannya dan akan tumbuh cinta dan kasih sayang karena ada bentuk perhatian dari orang kaya kepada orang miskin. Ketika ini terwujud, maka tidak akan ada yang namanya keonaran, kerusakan, kebencian, permusuhan, kedengkian. Orang miskin akan merampok dan mencuri harta orang-orang kaya. Tidak. Kenapa? Mereka punya perhatian terhadap orang-orang miskin dan terpenuhi hajat kebutuhan mereka. Maka di samping bahwa zakat sebagaimana salat pengaruh baiknya kepada diri si pelaku, demikian pula akan menjadi manfaat bagi keamanan negerinya. Wasumu syahrakum, dan berpuasa di bulan Ramadan kalian. Dia akan menjadi sebab yang sangat utama bagi kesehatan badan, lebih-lebih lagi bagi kesehatan jiwa. Akan menumbuhkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang puncaknya Allah sebutkan hikmahnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau sudah terwujud ketakwaan pada diri seorang hamba, maka sebagaimana barakallahu fikum, saum itu akan menjadi sebab kebaikan bagi diri sang hamba, maka menjadi sebab keamanan pula dan kedamaian bagi negerinya. Karena orang yang berpuasa tidak sekedar menahan diri dari makan dan minumnya, tapi dia mencegah diri dari al-laghw war-rafath, dari ucapan keji dan kotor, apalagi dalam tingkatan yang lebih besar daripada itu, dari berbagai macam kejahatan-kejahatan di masyarakat. Maka sekali lagi bahwa ini juga di antara sebab yang sangat penting kebaikan bagi diri seorang hamba dan kebaikan pula bagi negeri dan keamanan negerinya. Wa athi'u dza amrikum, taatlah kepada pemerintah kalian. Juga demikian, kalau ada ketaatan kepada penguasa, negeri akan damai, aman. Percuma kalau ada seorang pemimpin namun tidak ditaati. Sudah hilang hikmah adanya seorang pemimpin karena dia tidak ditaati. Maka taatlah kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Naam, bukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jaminannya adalah tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk jannah Rabb kalian. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa khulasatul qawul, kesimpulan pembahasan dari pembahasan yang keempat, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah yang pertama, bahwa semua orang yang datang ke Madinah dalam rangka memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan haji, maka sungguh dia telah berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, faqadimal madinata basyarun katsir, maka datanglah ke Madinah banyak manusia. Kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkeinginan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'mala mithla amalihi, dan ingin beramal seperti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting yang kedua, bahwa disunnahkannya bagi jamaah haji untuk singgah di Arafah setelah terbenamnya matahari, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari jika memang memungkinkan. Pelajaran penting yang ketiga, disunnahkannya khutbatul imam. Disunnahkan bagi imam untuk berkhutbah, menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat kepada para jamaah di Arafah. Ia menjelaskan padanya kepada manusia apa yang mereka butuhkan, dan menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan tauhid dan pokok-pokok agama, memperingatkan mereka dari kesyirikan dan kebid'ahan. Kalau kita lihat semua rangkaian-rangkaian ibadah haji, manasik haji, itu tidak terlepas dari tauhid dan peringatan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada. Mengandung makna tauhid dan peringatan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Semuanya. Dan sudah pernah saya jelaskan dalam khutbah Idul Adha tentang pelajaran penting atau pelajaran tauhid yang bisa diambil dari manasik-manasik haji. Demikian pula dia memperingatkan dari kesyirikan, kebid'ahan dan ma'asi, dan mewasiatkan kepada manusia untuk beramal dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ini yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka. Mereka sudah bosan dengan berbagai macam provokasi-provokasi. Mereka sudah sibuk dengan pembahasan isu ini, isu itu, yang tidak memberikan solusi, bahkan menimbulkan keonaran dan kerusakan di tengah-tengah umat manusia. Saatnya manusia lebih ditanamkan pemahaman tentang agama mereka. Dan telah tabi, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkhutbah pada waktu Hajjatul Wada dengan 3 khutbah. 1 di Arafah, di hari Arafah. Yang kedua, khutbah pada hari Nahar di Mina pada tanggal 10-nya, 9 dan 10. Demikian pula khutbah yang ketiga juga di Mina pada tanggal 12 Zulhijjah. Bahkan disebutkan pula dalam madhab Asy-Syafi'i bahwa imam berkhutbah pada tanggal 7 dari Zulhijjah, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Malikil Ma'bud. Dan ia mengajarkan manusia pada semua khutbah tersebut apa yang mereka butuhkan dalam urusan agama dan kehidupan mereka. Pelajaran penting yang keempat, ta'kidu ghiladhi tahrimid dima' wal a'rad wal amwal wal absyar al jildiyah, penekanan tentang besarnya keharaman darah, kehormatan, harta dan kulit. Ini selalu diulang-ulang Nabi dalam 3 khutbah yang disebutkan. Bahkan barakallahu fikum, setiap kali Rasulullah bertanya, beliau sempat terdiam sampai sahabat mengira Rasulullah akan menamainya dengan selain namanya, akan menamainya dengan selain nama bulannya, demikian pula negerinya. Menunjukkan tentang besarnya kehormatan darah, harta dan kehormatan setiap muslim secara umum. Lebih-lebih lagi mereka-mereka dari muslimin yang memang barakallahu fikum syariat menyebutkan kehormatannya secara khusus. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kehormatan dan kemuliaan kedua orang tua. Fenomena banyak muncul di tengah-tengah umat manusia yang mereka meremehkan orang tuanya. Yang mereka merendahkan kehormatan orang tuanya. Kalau syariat saja melarang untuk mengucapkan ah, lalu bagaimana dengan menghardi dan membentaknya? Kita memandang dengan pandangan yang tajam saja dilarang, lalu bagaimana dengan hardikan dan bentakan? Padahal Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa surga berada pada ridha mereka. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala berada pada ridha mereka. Dan murka Allah subhanahu wa ta'ala berada pada murka mereka. Allah menggandengkan hak kedua orang tua untuk berbakti kepadanya, bersikap lembut kepadanya, naam berkata-kata yang lemah lembut penuh kasih sayang digandengkan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang menjadi sebab kita terlahir ke dunia. Jangan perlakukan dengan perlakuan yang kasar, lebih-lebih lagi ketika orang tua kita sudah berada pada usia yang semakin senja, sudah sepuh. Mungkin kita sudah merasa kuat di saat kita dewasa, di saat kita bertenaga, orang tua kita sudah semakin lemah. Tidakkah kita ingat di saat kita masih kecil, bagaimana proses ibu kita melahirkan kita? Taruhan nyawa dalam melahirkan anaknya. Bahkan seorang pemuda yang datang dari Yaman yang dia menjadikan dirinya seperti tunggangan bagi ibunya dan bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, apakah dengan perbuatan dia ini dia sudah membalas kebaikan ibunya? Tidak sama sekali. Meskipun satu desah nafas yang kau keluarkan, yang dia keluarkan di saat melahirkan dirimu. Ini harus diberikan penekanan dalam poin ini karena semakin hari semakin banyak anak-anak yang lupa dengan kebaikan orang tuanya, jasa orang tuanya. Ketika dia kecil tidak bisa berbuat apa-apa, tidak sanggup melakukan apa-apa, orang tuanya, naam ayah dan ibunya rela demi dia. Mengorbankan semuanya demi dia, tidak kenal lelah demi mencari nafkah agar anaknya sama dengan anak-anak yang lain. Lalu kenapa ketika kuat, engkau kemudian bersikap kasar dan tidak sopan kepada orang tuamu? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita yang muda, yang masih muda, kelak akan menjadi orang tua dalam waktu senja jika Allah menghendaki kita, mendakdirkan kita berumur panjang. Semoga Allah berikan umur panjang di atas amal saleh, di atas ketakwaan kepada Allah, istiqamah di jalannya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau sekarang kita berbakti kepada orang tua kita, di kemudian hari kita berangan-angan, berandai-andai, duhai kiranya anakku menjadi anak yang saleh, berbakti kepada diriku. Dia akan mengingat kembali bagaimana sikap kasar dia kepada orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, berkeinginan, berharap. Jangankan ketika dia sudah tua, orang tuanya sudah meninggal, dalam umur yang dia masih muda, penyesalan itu akan selalu datang. Berangan-angan, berharap, berkeinginan, sekiranya ayah dan ibu masih ada di sisinya, dia benar-benar akan memanfaatkan kesempatannya berbakti kepada orang tuanya, namun penyesalan sudah tidak bermanfaat, orang tua sudah pergi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini kehormatan yang sangat penting. Demikian pula harta. Dan disebutkan pula dalam penggalan nasihat itu, wal absyar al jildiyah, kulit. Pelajaran penting yang kelima, istikhdamu darbil amsal, menggunakan atau menyebutkan permisalan di saat menyampaikan nasihat, di saat berbicara, dan ada pembanding di saat menyampaikan permisalan tersebut. Dan sering barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan sesuatu yang sifatnya maknawi dengan sesuatu yang sifatnya hissi. Maka pada kesempatan ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan contoh dan nilai serta tingkat kehormatan darah, harta dan kehormatan kita dengan menyatakan kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kemuliaan darah, harta dan kehormatan tadi sama mulianya dengan kehormatan hari kalian ini, siapapun yang mengagungkan hari Arafah. Di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, di negeri kalian ini, negeri haram, Makkatul Mukarramah. Kadang orang kalau pergi naik haji atau umrah sangat takut. Sangat takut. Jangan sampai di sana kena azab, kena bala. Nah, dia membayangkan seakan-akan kalau orang pergi ke Mekah itu adalah hari penghisaban. Kalau benar-benar terpatri dalam benak fikiranmu tentang mulianya negeri haram, negeri Mekah, mulianya Ka'bah, dan berkumpul hari yang mulia, di bulan yang mulia, di negeri yang mulia, kenapa engkau tidak membayangkan padahal Rasulullah telah memberikan permisalannya dengan kehormatan seorang muslim, darahnya dan hartanya. Jangankan sampai tingkat mencuri, ngambil pasir saja di Saudi, di Makkah mereka takut. Kenapa kok mudah untuk mengambil tanah orang lain, memindah batas tanah, menyerobot hak orang lain, kenapa tidak takut? Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai, tidak tidur, tidak lupa dengan kejahatan yang kita lakukan baik di Makkah ataupun di selain Makkah. Maka mestinya barakallahu fikum yang kita hadirkan dalam diri kita adalah sifat muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan masih tersisa sampai poin yang ke-19 dari pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pembahasan yang ke-4. Semoga Allah mudahkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.